Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semuanya? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan selalu sehat dan baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Anita Pohan di Cahaya Hati, dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang serem menurut saya ya. Karena kita akan membahas mengenai iblis, rajanya para setan. Waduh. Saya sering kali bertanya, apakah iblis memiliki teman? Nah, telah hadir di studio bersama kita Ustadz Taufikur Rahman yang akan memberikan penjelasan lebih lengkap nih mengenai iblis ini, Ustadz ya. Dan apa kabar nih ibu-ibu semua yang udah semanis jeruk nih hari ini nih, Ustadz nih, cerah ceria sekali. Kita akan mendengar ya ibu-ibu ya mengenai iblis nih. Gimana nih Pak Ustadz? Iblis punya teman nggak sih sebenarnya iblis itu? Iya. Assalamualaikum, bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kepada ibu-ibu yang ada di sini, Mbak Nisa Pohan, juga kepada pemirsa TV, pergi arisan ke kampung pedati. Buat pemirsa TV, mudah-mudahan gak pernah bosan untuk ikuti acara Cahaya Hati. Nah, bicara iblis merujuk kepada Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 208, Allah lewat bahasa Al-Quran yang telah menjelaskan kepada hamba-hambanya yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffatan ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai sekalian hamba-hamba Allah yang beriman, Allah memberikan informasi buat hamba-hambanya yang beriman. Udkhulu fis silmi kaffah, masuklah kamu sekalian kepada agama Islam secara keseluruhan, secara paripurna, secara betul-betul apa keseluruhan. Tapi di sini di akhir ayatnya Allah memberikan warning, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan sekali-kali kamu sekalian mengikuti jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena sesungguhnya bagi hamba-hamba yang beriman syaitan adalah merupakan musuh yang paling nyata. Ada iblis, ada setan. Jadi iblis ini asal dari kata ablasa yublisu, iblisan. Kronologisnya dalam surah Al-Baqarah 34, ketika Allah memerintahkan kepada iblis yang saat itu di dalam kitab Imam Ghazali Minhajul Abidin, di dalam sarahnya Sirajut Thalibin, sebelum diciptakan yang namanya manusia, yang pertama kali diciptakan hamba Allah adalah yang dari api, namanya Al-Arif Billah. Baru diciptakan yang kedua malaikat dari cahaya. Jadi malaikat berguru kepada Al-Arif Billah ini. Barulah yang ketiga diciptakan manusia, itu Nabi Adam. Ketika diciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama, diperintahkan kepada para malaikat pun dimasukkan di dalamnya juga Al-Arif Billah ini untuk hormat kepada Nabi Adam. Malaikat mematuhi perintah Allah, ternyata ada yang enggan. Siapa? Ketika enggan ini dapatlah label ablasa iblisu, iblisan, artinya si pembangkang. Yang disebut sekarang gak berganti nama lagi itu iblis. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah menarik, yaitu iblis dialog dengan baginda Rasul. Dan kebiasaan iblis dan kocok-kocok setan ke bawah itu biasanya memang kalamnya, ucapannya selalu menyebar dusta. Nah, tapi pada kali ini iblis tidak bisa berdusta. Kenapa? Karena yang mengutus Allah lantas disuruh datang kepada baginda Nabi dan disuruh menjawab akan semua pertanyaan yang akan dilontarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kurang lebih dalam kitab itu redaksinya, Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala amaroh, telah memerintahkan iblis kepada iblis, ayatia Muhammadan, supaya datang kepada Nabi Muhammad, wa yujibuhu an kulli ma yas'aluhu, disuruh menjawab akan semua pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh baginda Rasul. Jadi gak bisa mungkir lagi, harus jujur. Ketika datang Nabi nanya, man anta, siapa kamu? Dijawab oleh iblis, ana iblis. Aku adalah iblis. Ditanya lagi, ya, liwalimadza ji'tah, punya tujuan apa kamu datang kepadaku? Dijawab oleh iblis, innallaha ta'ala amaroni, Allah telah memerintahkan kepadaku, an atiyaka, supaya datang kepada engkau, wa ujibaka, dan supaya menjawab, an kulli ma tas'alani, akan semua pertanyaan engkau akan memerintahkan padaku. Langsung kesempatan ini. Jadi iblis pun diperintahkan oleh Allah mematuhi perintah Allah, iblis pun ya. Ya, jadi apa ketika Nabi kita Muhammad singkat kata mereka semua itu patuh kepada Allah. Hanya memang ketika untuk sujud hormat kepada Nabi Adam, mereka merasa yang paling pertama diciptakan. Buat apa dicipta, apa hormat kepada yang diciptakan dari tanah. Nah disitulah berarti membangkang dapatlah label iblis. Makanya ketika Nabi ditanya demikian, apa dimintakan demikian penjelasan iblis, Nabi pun bertanya, ya iblis, kam rafaqauka min ummati, berapa banyak teman-teman kamu dari kalangan umatku. Ya, buat pemirsa ATV di rumah, ya kita ada di sini, tinggal kita nanti samakan introspeksi diri kita, apakah dari jawaban iblis ada termasuk pada kebiasaan, kebiasaan daripada perbuatan kita. Mudah-mudahan tidak tentunya, insya Allah. Jadi ada nanti jawaban iblis, asharatun ada 10. Ada 10 golongan teman-teman iblis. Kita akan mencari tahu ya Ustaz ya nanti ya. Ibu-ibu penasaran, pasti pemirsa di rumah juga penasaran, siapa saja sih golongan temannya iblis. Tetap di Cahaya Hati. Kembali lagi di Cahaya Hati pemirsa. Ingin tahu 10 golongan teman-temannya iblis? Ih, mudah-mudahan saya bukan termasuk di antaranya. Mudah-mudahan Anda juga bukan. Ibu-ibu juga enggak mau ya jadi temannya iblis ya. Siapa aja sih Ustaz? Kok banyak sekali ada 10 golongan teman-temannya iblis. Rambutan nyonya dari celilitan. Saya akan sebutkan apa teman-temannya setan. Tetap pantun ya. Yang pertama kata iblis ketika ditanya, "Ya Muhammad, awal yang pertama sultanun jairun." Pemimpin-pemimpin yang curang. Ini pertama. Yang kedua kata iblis, ya, di samping yang pertama pemimpin yang curang, ghaniyun mutakabbirun. Orang kaya yang takabur. Ya. Sombong. Sombong bahasa Indonesianya. Yang ketiga asalisu, di samping ghaniyun mutakabbirun, tajirun khainun. Pedagang, pengusaha yang khianat, ya, yang selalu main curang. Bagaimana keuntungan banyak, hasilnya jalannya mah terserah, mau haram halal semua disikat habis. Nah, tiga. Yang keempat kata iblis, syaribul khamri, peminum khamar. Pemabuk. Kalau ya sekarang sudah jenisnya macam-macam dalam kata yang memabukkan. Yang kelima iblis menjawab, al-qattat. Mereka-mereka yang gemar sekali kesana kemari mundar-mandir. Bahasanya al-qattat itu penyebab fitnah. Kalau bahasa sekarang apa? Provokator. Jadi melihat tetangga akur, dia malah meriang. Jadi gak demen ya. Tukang gosip juga bisa ya. Bigos, biang gosip. Nah, itu al-qattat. Lantas yang keenam kata iblis, sahibul zina. Mereka-mereka yang gemar tukang zina. Ya. Jadi apa, makin tua keladi, makin tua makin jadi. Ya. Nah, ini yang keenam. Yang ketujuh di antaranya, akilu malil yatim. Mereka-mereka yang gemar tukang makan harta anak yatim. Menjadi panitia maaf satu dan anak yatim, di mana yang mesti menerimanya masih kelaparan, panitianya pada kekenyangan. Nah, udah hati-hati itu. Ya, yang ketujuh. Yang kedelapan diantaranya, al-mutahawiduna bis-salati. Mereka-mereka yang enggan, meremehkan dikala waktu sholat datang. Enggan betul-betul gak mengerjakan, atau datang tapi betul-betul meremehkan. Nah, itu yang kedelapan. Yang kesembilannya kata iblis, mani'uz zakati. Orang-orang yang sudah punya harta, sudah sampai haul dan hisabnya, tapi enggan, berapa pelit sekali untuk mengeluarkan zakatnya itu. Dan yang ke-10 adalah alladhi yutidul amalah. Orang-orang yang hanya pandai berangan-angan. Jadi hanya bisa berandai-andai. berhayal. Jadi bukan berapa, bukan punya planning untuk mereka berhasilan yang lebih baik, tapi hanya bisa berhayal. Oh, itu teman iblis juga ya? Oh, sama. Jadi menghayal, jadi bermimpi hanya, tapi tidak ada usaha gitu. Usahanya enggak ada tapi menghayal. Oh, seandainya, umpama, jikalau andai kata. Tapi kerjanya ogah. Nah, ini sangat termasuk yang nominasi apa? Musuh-musuhnya iblis. Kata iblis, apa teman-temannya, maaf, haulai, mereka-mereka ini ya Muhammad, ashabi wa ikhwani, sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku. Jadi waktu ketika iblis menghadap Muhammad, Muhammad bertanya, siapa musuh kamu? Teman-temannya. Teman-teman kamu. Nah, inilah yang dijawab oleh iblis, mereka. Asharatun ada 10, kurang lebih yang tadi telah saya sebutkan. Jadi tujuan utamanya iblis ada di sekitar kita itu adalah untuk menggoda kita menjadi 10 golongan teman-temannya dia ya. Kenapa ya Ustaz? Kenapa ya pemirsa, kita bingung kenapa setan dan iblis itu senangnya mengajak kita untuk menjadi temannya, menggoda kita untuk bergabung dengan mereka. Karena secara objektif Al-Quran makanya telah menjawab pada surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara, yang dimana Al-Quran menyuruh, hai kalian orang beriman, jaga diri kamu dan juga keluarga kamu, jangan menjadi bahan bakar api nerakanya Allah. Sementara ya iblis, ya bebatuan, mereka semua sudah tidak pilih-pilih lagi, kelak menjadi bahan bakar api nerakanya Allah. Mereka enggak ridho kalau cuma dia saja dari kelompoknya. Ingin ketika kontrak dari turunkan ke surga, mintanya dua hal, di antaranya, ya Allah izinkan saya untuk diberikan kesempatan menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat, kelak untuk menjadi teman, nanti menjadi bahan bakar api neraka. Serem sekali. Jadinya iblis dan setan tuh abadi di dunia, mengajak banyak kaum manusia untuk bergabung dengannya, tapi di neraka dia di akhirat jadi neraka pasti. Jelas, sudah pasti. Serem sekali. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ibu siapa, Bu? Silakan. Saya mau bertanya, nama saya Ibu Makbulah dari pengajian abiturien apal. Silakan. Saya mau bertanya, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari yang termasuk teman-temannya iblis itu, dan seandainya kita ada teman atau bergaul dengan salah satu dari kategori itu, apakah kita termasuk golongan itu atau bagaimana? Pertama, jawabannya bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai kalian orang beriman, masuklah kepada agama Islam secara keseluruhan. Kita kan terkadang, mohon maaf nih, kita orang Islam, kadang-kadang cuma hanya bisa punya dalil, tapi untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang mengaplikasikan bukan kita. Contoh, pintar slogan, An-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Yang tukang ngumpulin sampah ya orang Islam. Maaf, itu kan berarti apa? Kontradiksi. Makanya wajar. Bagaimana caranya untuk menghindarkan daripada godaan-godaan iblis ini? Jawabannya jelas, secara keseluruhan maksudnya masuk Islam, yang dalam arti kata Imam Ghazali itu setan. Buat orang Islam harusnya kurus-kurus. Tapi buat orang kafir silakan gemuk-gemuk. Kenapa kurus-kurus? Karena betul-betul kita tidak berikan peluang untuk bisa masuk menggoda kita. Bagaimana bisa masuk? Nabi mengajarkan, begitu mau makan, nyendok nasi mau makan menyuap, bismillah, tidak bisa ikut ya. Minum demikian, masuk ke kamar, misalkan kita mau pergi bersoleh, lantas dandan, masuk dengan baju kita, pakai baju di depan cermin, ada doanya. Keluar rumah, ada doanya. Sampai di majelis ilmu, ada doanya. Sampai mohon maaf, Islam mengatur, mau hajat dengan suami istri aja pun ada doanya. Jadi supaya tidak memberikan peluang, tidak ada celah untuk iblis supaya masuk ke kita. Menarik sekali Ustaz. Nanti kita akan lanjutkan pemirsa mengenai golongan teman-temannya iblis ini. Mudah-mudahan kita bukan ya salah satu dari temannya iblis. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. Kembali lagi di Cahaya Hati. Terima kasih masih bersama kita di sini ya. Dan tadi masih ada satu pertanyaan dari Bu Makbulah yang belum dijawab. Kalau kita Ustaz misalnya punya teman yang menjadi salah satu temannya iblis gitu, apakah kita termasuk di dalamnya? Karena kan gini, di sekitar kita pasti dong ya pemirsa, ya ibu-ibu ya, ada yang suka tukang gosip gitu. Kita untuk mengingatkan tidak enak, walhasil kita diem aja. Itu gimana Ustaz? Ya, seharusnya memang kita pandang itu teman kita. Nabi telah memberikan jawaban, man ro'a minkum munkaran fal yugayyirhu biyadi. Ya fa illam yastatifa bilisani. Dia teman kita, apalagi saudara juga, termasuk nasab hitungannya. tapi kok masih gemar tinggal pilih dari yang 10 tadi itu, apakah suka minum-minum khamar, ataukah suka bigos biang gosip, ataukah gemar meninggalkan sholat, atau tukang makan harta. Tolong, itu kalau misalkan kita anggap teman, maka silakan. Yang pertama kata Nabi, memang kalau kamu mampu, tegur. Cara negeri gimana? Gak perlu gak enak ya? Oh jangan pakai gak enak. Surah An-Nahl ayat 125 memberikan jawaban. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Jadi yang berhak negur bukan hanya ustaz, bukan hanya membalik di podium. Kita sebagai orang menganggap itu teman harus prihatin. Apa? Bil hikmah, dengan cara yang baik. Kalau dia kakak, kak, mohon maaf ya, bukan berarti saya paling pintar, bukan. Tapi begini loh, begini-begini. Silahkan sampaikan, jangan malah kita biarkan. Kalau misalkan kita biarkan padahal kita tahu itu salah, mohon maaf, inilah yang kita riskankan. Apa? Man dalla 'alal sar kafa'ilihi. Siapa orang yang berbuat yang menunjukkan kepada keburukan walaupun dia tidak melakukan, sama golongan termasuk dalamnya. Jadi kita termasuk dalam golongan itu kalau kita punya teman, serem banget. Usaha dulu. Oh, enggak nempat sekali, dua kali, tiga kali enggak mempan juga. Mohon maaf, udah fotokopian dari sana juga nih. Nah, itu apa? Harus betul-betul mundur secara teratur. Gitu. Ustaz, saya pernah dengar ada istilah dunia adalah penjara bagi orang beriman, namun akhirat adalah surga bagi orang kafir. Itu maksudnya itu apa? Hadis ya, ad-dunya sijnun lil mu'min wal jannah lil kafir. Dunia merupakan penjara buat orang beriman. Habis gimana bukan menjadi penjara? Ketika kita beriman, laki perempuan yang bukan jenis, dalam arti kita bukan mahramnya, bukan yang namanya pasangannya, enggak main serobot kayak binatang. Ada peraturannya. Maka menjadi penjara. Kita lagi apa namanya, mohon maaf, kemudian lepas kontrol, ada yang memabukkan, enggak bisa, boleh langsung minum aja. Ada peraturannya, enggak boleh. Itu disebut sijnun. Nah, kemudian surga bagi orang kafir. Dia mau berzina, dia mau makan harta anak yatim, dia mau mabuk-mabukan. Enggak ada peraturan yang mengaturnya. Nah, makanya itulah maksudnya. Jadi, setiap teman itu adalah merupakan hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kata Roma Irama, mengapa yang enak-enak selalu diharamkan gitu ya. Lagunya ada yang seperti itu. Betul gitu. Nah, justru malah yang asik-asik kita diharamkan. Nah, itulah yang namanya apa, kita disuruh sebagai hamba yang beriman, udah tahu sekarang musuh-musuh daripada mohon maaf teman-temannya iblis. Mudah-mudahan buat kita di sini juga pemirsa Antv di rumah bisa paling tidak punya warning, jangan sampai termasuk nominasi teman-temannya iblis. Iya, mudah-mudahan tidak. Untuk itu Ustaz, mungkin kita bisa berdoa bersama supaya kita tidak bisa tidak menjadi salah satu golongan temannya iblis dan juga membuka hari yang insya Allah penuh barokah ini. Silakan Ustaz. Nastaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi, ya Allah ya Tuhanku, a'udzu bika. Aku berlindung kepadamu ya Allah, min hamazatis syayatin, daripada goda-godaan, bisikan, rayuan daripada syaitan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terima permohonan kami ya Allah, karena sunnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan akhirnya buat kita semua dari margonda kecelilitan, mudah-mudahan kita terhindar dan tidak tergoda oleh setan. Amin. Terima kasih banyak Ustaz Taufikur Rahman. Terima kasih Ibu-ibu yang telah hadir di studio. Juga Anda pemirsa, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa, jangan sampai kita menjadi 10 golongan teman-temannya iblis. Tolong dijaga itu semuanya. Dan mudah-mudahan tausiah dari Pak Ustaz hari ini bisa membawa manfaat yang banyak untuk kita semua. Dan hari kita semuanya menjadi hari yang penuh barokah. Akhir kata, saya Anissa Pohan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.